بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan hukum bejana milik orang-orang kafir, dan telah kita sebutkan bahwa yang sahih asal hukum bejana, meskipun berasal dari orang kafir atau dibuat oleh orang-orang kafir atau yang dijual oleh orang-orang kafir, asal hukumnya adalah suci. Asal hukumnya adalah suci, sehingga apabila seorang membelinya lalu kemudian langsung memakainya tanpa mencucinya, asal hukumnya dia adalah suci. Terkecuali apabila diketahui dengan jelas dan meyakinkan bahwa bejana tersebut telah dicampuri dengan sesuatu yang najis. Misalnya pernah memasak dengan daging yang najis, babi dan yang semisalnya, sehingga yang demikian menjadi sesuatu yang diperintahkan untuk dibersihkan terlebih dahulu kemudian digunakan. Kemudian kita masuk ke masalah yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat. At-taharatu fil aniyatil muttakhadati min juludil maitah. Bersuci atau sucinya fil aniyah, pada bejana-bejana, al-muttakhadah, yang terbuat min juludil maitah, dari kulit-kulit bangkai. Pada permasalahan yang keempat ini, beliau hendak menjelaskan bahwa apabila ada bangkai, apakah itu bangkai kambing ataukah sapi atau yang semisalnya, dan dia disebut bangkai disebabkan karena dia mati dalam keadaan tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, itu disebut al-maitah. Al-maitah, ya. Sedangkan disembelih dengan sembelihan yang syar'i itu disebut al-dhabiha. Nah, yang kita bahas adalah hukum al-maitah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, demikian pula daging babi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai. Sehingga bangkai ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Namun terkhusus pada kulitnya, terkhusus pada kulit bangkai tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa kulit bangkai pada saat dia mati, lalu kemudian kulitnya ini bercampur dengan daging. Bercampur dengan daging. Sehingga butuh untuk dibersihkan dan dikeringkan. Dibersihkan dan dikeringkan. Yang disebut dalam bahasa Arabnya dibal. Disamak. Ya. Apa hukum kulit bangkai tersebut apabila ia telah disamak? Nanti akan disebutkan cara-cara menyamak bangkai atau kulit tersebut. Intinya bahwa disamaknya bangkai atau kulit bangkai tersebut, yaitu dengan cara dihilangkannya bagian-bagian yang basah. Yang itu bagian dari daging atau lemak, itu dihilangkan dari kulit tersebut. Sehingga kulit itu murni adalah kulitnya, lalu kemudian setelah itu dikeringkan. Nah, pada saat dikeringkan, apa hukum kulit tersebut? Inilah yang akan dibahas di sini. Sebab kadang-kadang kulit itu, ya, kulit binatang dibuat menjadi sesuatu. apakah itu menjadi tempat minum, ya, ina atau yang semisalnya, tempat minum atau semacam galon atau yang semisalnya. Kalau di negeri Arab itu masih terlihat banyak kaum muslimin yang mereka membuat tempat minum yang terbuat dari kulit-kulit seperti kulit kambing, itu dibuat sedemikian rupa, ya, dikeringkan, disamak, lalu kemudian dibuat seperti apa, tempat-tempat, ya, lalu kemudian setelah itu diisilah air minum di dalamnya. Kadang-kadang disimpan di tempat-tempat yang umum sehingga siapa saja yang lewat yang ingin minum dipersilahkan. Nah, apa hukumnya menggunakan kulit tersebut yang itu berasal dari bangkai? Inilah akan dijelaskan. Jildul maitati idza dubigha jaza isti'maluhu. Kulit bangkai apabila telah disamak maka diperbolehkan untuk digunakan. Diperbolehkan untuk digunakan setelah disamak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Yang mana saja kulit apabila telah disamak maka kulit itu telah menjadi suci. Kulit tersebut telah menjadi suci, telah bersih. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit tersebut telah disamak maka kulit itu telah bersih. Hadis yang lainnya, wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau melewati seekor kambing yang bangkai, yang telah mati menjadi bangkai. Berarti tidak diperbolehkan untuk dimakan. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halla akhadhu ihabaha, tidakkah mereka mengambil kulitnya? Yani mengapa mereka tidak mengambil kulitnya kalau itu adalah kambing yang bangkai? Fadabaghuhu fantafa'u bihi, lalu kemudian mereka menyamaknya dan mereka mengambil manfaat darinya, ya, digunakan untuk buat bejana atau yang semisalnya, mungkin untuk dimanfaatkan. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, innaha maitah, sesungguhnya itu kambing bangkai wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama haruma akluha, sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Memakannya yang tidak diperbolehkan, namun dimanfaatkan boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Wa hadza fima idza kanat almaytatu mimma tahulluha aw tahilluha adz-zakatu wa illa fala. Lalu kata beliau bahwa kulit-kulit hewan yang bisa dimanfaatkan tersebut apabila bangkainya itu adalah berasal dari hewan yang memungkinkan untuk disembelih dengan cara yang syar'i sehingga menjadi halal, namun kalau tidak maka tidak diperbolehkan. Jadi dari sini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, beliau hendak menjelaskan bahwa kulit bangkai apabila telah disamak maka kulit tersebut boleh dimanfaatkan. Kulit tersebut boleh dimanfaatkan. Silahkan, mau dimanfaatkan untuk apa? Berarti boleh dimanfaatkan untuk dibuat jadi tikar, boleh dimanfaatkan untuk dibuat jadi tas, boleh dimanfaatkan untuk dibuat jadi tempat minum, boleh dimanfaatkan untuk apa saja. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantafa'u bihi. Mereka boleh mengambil manfaat darinya. Nah, khususnya di Indonesia ini ada timbul pertanyaan. Di Indonesia ini ada timbul pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini tidak ada di negara yang lain. Bolehkah setelah disamak dijadikan kerupuk? Bolehkah setelah disamak dimakan dibuat jadi sayur? Ya, kulit sapi, kulit kambing. Naam. Karena di Indonesia ini luar biasa. Naam. Sampai kulit aja bisa dimakan. Ya, kalau orang-orang di sana di Arab terheran-heran, kok kulit itu bisa dimakan. Memang sungguh mengherankan. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila kulit tersebut telah disamak sehingga telah menjadi kering, telah terpisah dari daging-dagingnya, ya, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bahu juludil maitati tuhuruha, bahwa disamaknya kulit bangkai itu adalah menunjukkan kesuciannya. Menunjukkan kesuciannya. Namun tidak setiap yang suci itu boleh dimakan, masyarul ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu bangkai, kok bisa dimanfaatkan? Apa kata Rasulullah SAW? Innama haruma akluha. Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Dari sini jelas bahwa Nabi SAW tidak membolehkan untuk memakannya. Tidak membolehkan untuk memakannya dan diperbolehkan untuk mengambil manfaat darinya. Jadi hati-hati, jangan sampai ada yang membuatnya jadi kerupuk. Ya, kerupuk rambak atau kerupuk apa namanya itu. Nah, dibuat jadi kerupuk atau dicampur dengan sayur dari kulit-kulit bangkai, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu kata beliau, kulit yang manakah yang boleh dimanfaatkan itu? Nah, beliau mengatakan kulit bangkai, yang bangkai ini berasal dari hewan yang apabila disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka hewan itu boleh dimakan, dihalalkan. Berarti apa? Yang dimaksud dengan kulit-kulit bangkai yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan adalah kulit-kulit yang berasal dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Yang dihalalkan untuk dikonsumsi dagingnya apabila disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Ini yang beliau sebutkan. Namun kalau bukan dari hewan-hewan yang tidak dihalalkan untuk dimakan, bukan dari hewan yang dihalalkan untuk dimakan, ya, seperti misalnya kulit babi, kulit anjing, kulit harimau, kulit singa, dan yang lainnya, maka beliau berpendapat bahwa yang demikian tetap tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan sama sekali. Nah, lalu beliau berkata, hafizahullah ta'ala, amma sya'ruha fahuwa tahir. Adapun bulunya, maka itu suci. Ay sya'rul maitatil mubahatil akal fi halil hayah. Yaitu bulu bangkai yang dibolehkan untuk dimakan pada saat dia hidup lalu disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Ya, itu bulunya. Atau sesuatu yang tidak ada aliran darah padanya. Seperti bulunya, kemudian kukunya, ya, tanduknya. Ini adalah bagian-bagian yang tidak dialirkan darah padanya. Maka ini hukumnya adalah suci, ya. Karena dia tidak termasuk bagian dari sesuatu yang dialirkan padanya darah dari yang memiliki kehidupan. Wa ammal lahmu fa innahu najisun. Adapun dagingnya maka itu najis. Karena bangkai. Wa muharramun akluhu. Dan diharamkan untuk dimakan. Diharamkan memakannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Kecuali maitah, bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, maka itu adalah najis sehingga tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan sama sekali. Wa yahsulu dabghu, gimana cara menyamak kulit hewan tersebut? Kata beliau, wa yahsulu dabghu bitamdhifil adha wal qadar. Cara menyamaknya dengan cara membersihkan kotoran, ya, berbagai kotoran-kotoran, alladhi kana fil jildi, yang melekat di kulit tersebut. Biwasitati mawadin tudhafu ilal ma, dengan menggunakan bahan-bahan tertentu yang dicampur dengan air, kal milhi wa ghairihi, seperti garam dan yang semisalnya. Karena garam ini akan menghilangkan zat-zat, ya, akan menghilangkan zat-zat yang kotor, ya, yang kotor, garam. Dan sebagian para ulama menyebutkan salah satu di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan air laut itu bergaram, sangat asin sekali. Ya, di antara hikmahnya agar kemudian apabila ada hewan laut yang meninggal dari hewan yang hidup di lautan tersebut, ketika dia mati dia lebih bisa bertahan disebabkan karena kandungan air asin tersebut yang mampu untuk membuat daging-daging dari hewan tersebut bertahan lama. Nah, biwasitati mawadin tudafu ila al milh wa ghairi, seperti menggunakan garam dan yang lainnya, au bin nabatil ma'ruf, atau dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang diketahui yang telah ma'ruf, seperti al-qarad. Al-qarad ini sejenis tumbuhan, ada yang mengatakan dia tumbuhan yang besar, tinggi, batangnya seperti pohon kelapa, enggak tahu tumbuhan apa ini. Ada buah-buah kecil dari al-qarad ini. Atau al-ar'ar, al-ar'ar. Al-ar'ar juga sejenis tumbuhan, ya. Sejenis tumbuhan, saya enggak tahu apa bahasa Indonesianya, juga ada buah-buah kecilnya, ya. Yang jelas ini adalah merupakan bahan-bahan, ya, yang biasanya digunakan untuk dicampur dengan air untuk menyamak kulit tersebut. Sehingga kulit itu benar-benar dibersihkan dari hal-hal yang sifatnya basah, yang itu merupakan bagian dari dagingnya. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Yang jelas tidak ada cara tertentu dan tidak ada bahan-bahan yang ditentukan untuk menyamak kulit. Dengan cara apa saja yang digunakan oleh seorang untuk membersihkan dan mengeringkan kulit tersebut sehingga dia terpisah dari hal-hal yang sifatnya basah, dari dagingnya atau lemaknya, maka itu cukup untuk mensucikan kulit yang asalnya bangkai tersebut. Wa amma ma la tuhtahilluhu dzakah, adapun hewan-hewan yang ketika disembelih dengan cara yang syar'i pun tetap tidak dihalalkan, fa innahu la yathur, maka kulit tersebut tidak akan menjadi suci disebabkan karena disamaknya. Wa ala hadza, maka berdasarkan pendapat ini, fa jildul hirati wa madunaha fil khilqah, maka kulit kucing dan ayam semisalnya atau yang di bawahnya dari penciptaan, la yathuru bidabghi, maka dia tidak akan menjadi suci dengan cara disamak. Walau kana fi halil hayati tahiran, meskipun pada saat dia hidup asalnya suci dan bukan najis, tapi karena kucing bukanlah hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi, dimakan, maka matinya pun statusnya bangkai dan kulitnya tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh disamak. Maka demikian pula segala jenis hewan-hewan yang tidak dihalalkan untuk dikonsumsi. Ya, seperti segala jenis hewan-hewan buas, kulitnya tidak boleh untuk dimanfaatkan. Demikian pula segala jenis burung-burung, burung raja wali atau elang dan yang semisalnya, yang menangkap mangsanya dengan cakarnya, ini juga tidak boleh dimakan, maka tidak boleh dimanfaatkan pula dari kulitnya. Dan ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Yang jelas para ulama sepakat bahwa apabila kulit hewan tersebut berasal dari kulit bangkai, yang bangkai ini berasal dari hewan yang kalau disembelih dihalalkan untuk dikonsumsi bagi kaum muslimin, maka bangkai atau kulit bangkai tersebut boleh disamak, dan apabila telah disamak status kulit itu telah menjadi suci sehingga boleh digunakan untuk apa saja, boleh digunakan untuk pengalas, jadi tikar atau yang semisalnya. Namun yang tidak diperbolehkan adalah memakannya. Saya kira ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.